Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di majlis, yang mana pada majlis ini kita akan membahas Kitab Al-Fiqhul Muyassar, pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan fikih ibadah. Yang mana kita pada kajian sebelumnya mempelajari tentang perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang diharuskan untuk berwudu sebelumnya. Di antaranya adalah salat, tawaf. Berikutnya adalah pembahasan yang ke-8. Ma yustahabbu lahul wudu. Kalau yang sebelumnya amalan yang diharuskan untuk berwudu sebelumnya, maka pada pembahasan yang ke-8 ini amalan-amalan yang hukumnya mustahab atau disunnahkan untuk berwudu sebelumnya. Yakni tidak wajib untuk berwudu sebelumnya, akan tetapi afdol, lebih utama baginya untuk berwudu sebelum melakukan amalan-amalan tersebut. Yustahabbul wudu wa yundabu fil ahwali taliyah. Wudu dianjurkan dan disunnahkan pada beberapa keadaan. Di antaranya adalah yang pertama, inda dzikrillahi ta'ala wa qira'atil Qur'an. Ketika berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan membaca Al-Quran. Ketika berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Zikir adalah amalan yang sangat dianjurkan. Fadkuruni adzkurkum, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah kepadaku. Berzikirlah. Adzkurkum. Maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengingat kalian. Nah, dan banyak sekali keutamaan-keutamaan majelis zikir. Banyak sekali. Maka oleh karena itu, amalan yang penting ini, amalan yang mulia ini disunnahkan bagi seseorang yang mengamalkannya untuk berwudu sebelumnya. Diriwayatkan dari sahabat Al-Muhajir bin Kunfud radhiyallahu anhu, annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabulu fa sallama alaihi fa lam yarudda alaihi hatta tawaddaa. Dari Muhajir bin Kunfud radhiyallahu anhu, bahwasanya dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sedang buang air kecil. Fa sallama alaihi, kemudian Muhajir bin Kunfud mengucapkan salam terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi tidak menjawab salam dari Muhajir tadi. Hatta tawaddaa, sampai Nabi berwudu. Nah, sampai Nabi berwudu, tsumma tadzara ilaihi faqala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan alasannya tadi kenapa beliau tidak menjawab salam darinya. Dengan beliau mengatakan, inni karihtu an adzkurallaha illa ala tuhrin au qala ala taharatin. Nabi mengatakan, sesungguhnya saya tidak suka untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dalam keadaan suci. Nah, assalam, mengucapkan salam, dan raddus salam, menjawab salam atau membalas salam, termasuk dari zikir. Dan bahkan assalam termasuk dari ismun min asma'illah. Nah, Allahumma antas salam wa minkas salam. Termasuk dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga oleh karena itu, barakallahu fikum, dianjurkan baginya untuk berwudu sebelumnya. Nah, akan tetapi ini hukumnya mustahab, tidak wajib. Yang kedua, inda kulli salatin. Setiap kali salat. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berwudu sebelum salat. Yakni maksudnya di sini adalah kita disunnahkan untuk selalu memperbarui wudu sebelum salat walaupun naam wudu kita belum batal. Walaupun wudu kita belum batal. Kita masih memiliki wudu. Jangan dipahami di sini bahwasanya hukum berwudu sebelum salat hukumnya mustahab. Tidak. Naam. Dan itu sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa berwudu sebelum salat hukumnya wajib dan bahkan wudu tersebut syarat termasuk dari syarat dari sahnya sebuah ibadah salat. Nah, akan tetapi yang dimaksud di sini adalah memperbarui wudu sebelum dia melakukan ibadah salat. Walaupun wudunya masih ada, wudunya belum batal. Kenapa demikian? Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal demikian. Beliau terus-menerus demikian. Barakallahu fikum. Beliau terus-menerus demikian sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddo inda kulli salatin. Dalam sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik, Nabi mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu setiap kali salat. Dan bahkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah, Nabi mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum inda kulli salatin biwudu'in wa ma'a kulli wudu'in bisiwakin. Nabi mengatakan, kalau bukan saya khawatir memberatkan terhadap umatku, maka niscaya saya akan memerintahkan mereka untuk berwudu setiap kali sholat. Walaupun dia sudah punya wudu. Wa ma'a kulli wudu'in bisiwakin. Dan setiap kali berwudu, dia diperintahkan untuk bersiwak. Aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Dia berwudu setiap kali sholat, itu perintah dari Nabi. Dan juga diperintahkan untuk bersiwak setiap kali berwudu. Nah, hanya saja Nabi tidak memerintahkan hal demikian kepada umatnya dan tidak mengharuskan kepada mereka. Dikarenakan beliau khawatir hal ini memberatkan umatnya. Kalau sampai hal ini diperintahkan oleh Nabi, kemudian memberatkan kepada sebagian dari umatnya, sehingga mereka lalai dan mereka pun berdosa, sehingga perintah ini menyebabkan mereka terjerumus ke dalam an-nar. Dan Nabi SAW tidak menginginkan hal demikian dan tidak ingin memberatkan mereka. Diriwayatkan juga, barakallahu fikum, dari sahabat Abdullah bin Hamzalah bin Abi Amir, bahwasanya Nabi SAW memerintahkan untuk berwudu likulli salatin tahiran wa ghairu tahir. Nabi memerintahkan untuk berwudu bagi orang yang sudah punya wudu ataupun yang sudah batal wudunya. Falamma syaqqa dzalika 'alaihi amara bisiwaki likulli salatin. Akan tetapi ketika hal ini memberatkan, maka Nabi SAW hanya memerintahkan untuk bersiwak setiap kali hendak melakukan ibadah salat. Nah, awalnya Nabi mewajibkan demikian, akan tetapi Nabi melihat hal ini bisa memberatkan umatnya. Akhirnya perintah tersebut dicabut oleh Nabi, dan yang dianjurkan setelah itu adalah bersiwak setiap kali berwudu. Nah, barakallahu fikum, atau bersiwak setiap kali hendak melakukan ibadah salat. Dan bahkan Abdullah bin Umar, nah, walaupun dia menganggap itu adalah suatu hal yang mustahab untuk memperbarui wudu, barakallahu fikum, Ibnu Umar tetap melakukan wudu setiap kali melakukan ibadah salat, walaupun wudunya belum batal. Beliau selalu memperbarui wudunya. Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat, fakana la yada'ul wudu likulli salatin. Dan beliau, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, tidak meninggalkan wudu setiap kali melakukan ibadah salat. Nah, jadi saya ulangi supaya tidak salah paham, bahwasanya berwudu sebelum sholat hukumnya wajib, dan itu termasuk syarat dari sahnya ibadah sholat. Yang baru saja kita bahas dan kita jelaskan adalah hukum memperbarui wudu setiap kali melakukan ibadah sholat. Misalnya sekarang ini kita sudah wudu sebelum sholat maghrib, dan sebentar lagi kita akan melakukan sholat isya. Apakah wajib bagi kita untuk berwudu sebelum sholat isya? Maka jawabannya adalah wajib bagi orang yang batal wudunya, dan tidak wajib bagi orang yang tidak batal wudunya, akan tetapi dianjurkan dan disunnahkan kepadanya untuk memperbarui wudunya. Ada sebuah kisah yang terjadi pada diri Al-Imam Muhammad bin Idris yang ma'ruf dikenal dengan Al-Imam Asy-Syafi'i. Namanya adalah Muhammad bin Idris. Siapa nama Al-Imam Asy-Syafi'i? Muhammad bin Idris. Beliau, kalau garis keturunan beliau itu dari Bani Muttalib. Bani Muttalib. Muttalib ini saudara laki-laki dari Hashim. Hashim ini bapak dari Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW. Jadi nasabnya Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim memiliki saudara namanya siapa? Muttalib. Nah, dan Al-Imam Asy-Syafi'i ini garis keturunannya sampai kepada, barakallahu fikum, silsilah nasabnya sampai kepada Muttalib. Nah, Muttalib. Sehingga beliau di belakang nama beliau juga disebut dengan Al-Muttalibi. Al-Muttalibi. Para ulama berbeda pendapat apakah Bani Muttalib termasuk dari kalangan Ahlul Bait atau hanya Bani Hashim saja. Nah, ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Nah, suatu ketika Al-Imam Asy-Syafi'i mengunjungi rumah salah seorang dari muridnya, yaitu Al-Imam Ahmad rahimahullah. Al-Imam Ahmad rahimahullah. Naam. Al-Imam Ahmad ini termasuk dari muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan dijamu oleh Al-Imam Ahmad senang dan bahagia atas kunjungan dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan pada malam harinya Al-Imam Asy-Syafi'i tidak tidur. Dan bermalam tidak tidur, bergadang sampai subuh, dan ketika melakukan ibadah sholat subuh, sebelum sholat subuh Al-Imam Asy-Syafi'i gak wudu sebelumnya. Nah, tidak berwudu. Kemudian ada orang-orang yang bertanya, kenapa kok Al-Imam Asy-Syafi'i gak berwudu sebelum sholat subuh? Maka dijawab oleh beliau bahwa beliau tidak tidur semalaman suntuk. Dari isya sampai masuk waktu subuh, wudu beliau belum batal. Nah, wudu beliau belum batal. Sehingga beliau merasa bahwa tidak harus bagi beliau untuk berwudu. Dan beliau pun tidak berwudu sebelum sholat subuh tersebut. Nah, barakallahu fikum. Asyahid di sini adalah, nah, seseorang diperbolehkan untuk menjamak wudunya untuk dua kali sholat atau bahkan lebih selama wudunya tidak batal, selama wudunya tidak batal. Barakallahu fikum. Berikutnya adalah yustahabbu al-wudu lil junub idza arada an ya'uda lil jima' aw arada an-nauma awil akla awis syurba li hadithi Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dianjurkan bagi seseorang yang dalam keadaan junub untuk berwudu. Seseorang yang junub dianjurkan untuk berwudu apabila dia ingin mengulang jima atau senggama dengan keluarganya, au arada nauma, atau dia ingin tidur. Sebelum tidur dianjurkan bagi seorang yang junub untuk berwudu. Awil akla awis syurba, dan juga dianjurkan untuk berwudu bagi orang yang junub sebelum makan dan minum. Sebelum makan dan minum. Hal ini berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu, tsumma arada an ya'uda falyatawaddo." Apabila salah seorang di antara kalian ingin menggauli keluarganya, kemudian apabila salah seorang di antara kalian menggauli keluarganya, kemudian dia ingin mengulang hal itu kembali, falyatawaddo, maka hendaknya dia berwudu. Yakni kalau dia ingin mengulang tidak diharuskan untuk mandi junub. Barakallahu fikum, akan tetapi dicukupkan dengan berwudu. Kecuali kalau seandainya dia ingin melakukan ibadah sholat, maka diwajibkan baginya untuk mandi janabah. Nah, ini yang pertama. Bagi seorang yang junub apabila ingin mengulang hal itu kembali, maka dianjurkan baginya, disunnahkan baginya untuk berwudu. Dan juga berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana idza arada an yanuba an yanama wa huwa junubun tawaddaa wudu'ahu lis-shalah. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini banyak sekali meriwayatkan dari Nabi keseharian Nabi. Keseharian Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan hubungan suami istri. Banyak sekali riwayat-riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha yang mana banyak sekali pelajaran-pelajaran yang besar yang dapat kita ambil dari riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, salah satunya adalah ini. Dan mungkin para sahabat tidak akan tahu keseharian Nabi dalam permasalahan ini, dan bahkan mereka pun mungkin sungkan untuk bertanya langsung dalam urusan-urusan seperti ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib pernah menceritakan, saya ini adalah seorang yang banyak mengeluarkan air madhi. Air madhi yang keluar dari kemaluan. Dan saya pun malu untuk bertanya kepada Nabi dikarenakan posisi saya sebagai menantu Nabi Muhammad. Karena beliau adalah suami dari Fatimah bintun Nabi. Maka saya pun memerintahkan salah seorang untuk bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan ini. Barakallahu fikum. Dan para sahabat biasanya itu sangat senang kalau datang orang Arab Badui di majelis Rasul. Dan biasanya mereka itu tidak sungkan-sungkan bertanya kepada Nabi. Kalau sudah ada orang Arab Badui datang di majelis Rasul di hadapan para sahabat, mereka akan mempersiapkan pendengaran mereka apa yang akan ditanyakan oleh Arab Badui ini. Barakallahu fikum. Karena mungkin saja hal-hal yang tabu bagi mereka ditanyakan oleh Arab Badui ini. Di antara yang pernah diriwayatkan adalah mereka bertanya, apakah, barakallahu fikum, ada jima di jannah, atau ada, barakallahu fikum, keluarnya air madi, air mani ketika berada di dalam jannah. Ini salah satu contoh dan masih banyak lagi contoh-contoh dalam permasalahan ini. Kembali kepada kitab, pembahasan kita. Naam, yaitu Aisyah radhiyallahu anha menceritakan keseharian Nabi. Di antaranya adalah, kana idza arada an yanama wa huwa junubun yatawadda wudu'ahu lis-shalah. Nabi apabila hendak tidur, yang mana beliau dalam keadaan junub, maka beliau berwudu seperti wudu hendak melakukan ibadah salat. Sebelum tidur beliau berwudu. Nah, wa fi riwayatin laha, dan juga di dalam sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, fa arada an ya'kula aw yanama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berwudu sebelum beliau makan dan sebelum beliau tidur. Nah, jadi bagi orang yang junub, apabila dia hendak mengulangi untuk menggauli istrinya, tidak diharuskan bagi dia untuk mandi, cukup dengan wudu, dan disunahkan baginya untuk berwudu. Dan apabila dia hendak tidur, maka cukup baginya untuk berwudu sebelumnya. Dan apabila dia hendak makan, maka bagi orang yang junub dicukupkan bagi dia untuk berwudu sebelumnya. Dan ini merupakan suatu sunnah yang dianjurkan untuk diamalkan. Kemudian yang keempat, al-wudu qabla al-ghusli. Berwudu sebelum mandi, yakni mandi janabah. Disunnahkan untuk berwudu sebelum mandi janabah. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, yang mana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah idza ghtasala minal janabah yabda fa yaghsilu yadayhi tsumma yufrig bi yaminihi ala shimalihi fa yaghsilu farjahu tsumma yatawadda wudu'ahu lis-shalah. Al-hadits Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana kaifiyah atau tata cara dari mandi janabah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, apabila beliau hendak mandi janabah, yang pertama kali dimulai oleh Nabi adalah mencuci kedua tangannya. Kemudian tangan kanannya mengambil air kemudian disiramkan atau ditampung ke tangan kirinya. Fayaghsilu farjahu. Kemudian dengan tangan kirinya yang berisi air tersebut, beliau membasuh kemaluannya. Tsumma yatawaddo wudu'ahu lis-shalah. Kemudian setelah itu beliau berwudu sebagaimana wudu sebelum melakukan ibadah salat. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan dengan kaifiyah mandi yang diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga oleh karena itu di sini Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kebiasaan Nabi sebelum melakukan mandi janabah. Bagaimana kaifiyahnya? Beliau berwudu. Barakallahu fikum. Kemudian yang kelima, indan naumi. Ketika hendak tidur. Li hadithil Barra ibn Azib. Radiyallahu anhu qala. Barra bin Azib mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, idza ataita majja'aka. Apabila engkau mendatangi pembaringanmu, tempat tidurmu. Fatawadda wudu'aka lis-shalah. Maka hendaknya engkau berwudu seperti wudu yang engkau lakukan sebelum melakukan salat. Tsumma taji' ala syikkika al-aiman. Kemudian berbaringlah ke sebelah kanan. Berbaringlah pada bagian kananmu. Barakallahu fikum. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau tidur, beliau meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanan beliau. Jadi sebelum tidur dianjurkan dan disunahkan bagi setiap muslim untuk berwudu sebelumnya. Kemudian di antara yang dianjurkan dianjurkan atau disunnahkan barakallahu fikum untuk berwudu sebelumnya adalah memandikan jenazah. Memandikan jenazah. Di antara sunnah Nabi di dalam memandikan jenazah adalah mewudukkan jenazah tersebut. Nah, tata cara yang pertama adalah mewudukkan jenazah tersebut. Hal ini ma'ruf dan banyak sekali riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dianjurkan untuk berwudu, tidak disebutkan di dalam kitab ini. 6. Ketika atau setelah mengangkat jenazah, setelah membawa jenazah. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawaddo. Barang siapa yang memandikan jenazah, 6, maka hendaknya dia mandi setelah itu. Dan barang siapa yang mengangkat atau membawa jenazah, maka hendaknya berwudu setelah itu. 6. Adapun mandi setelah memandikan jenazah, di sana ada hadis yang lain yang memansuhkan hukum yang ini. 6. Yakni tidak diharuskan untuk mandi setelah memandikan jenazah. Cukup dengan wudu saja. Begitu pula, dianjurkan pula bagi orang yang membawa jenazah untuk berwudu setelahnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian, kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang wudu. Ada beberapa atau satu pembahasan tentang wudu juga. 6, yaitu apa hukum berwudu setelah makan, yakni makanan-makanan yang dimasak dengan api. Berwudu setelah makan makanan yang berwudu setelah makan makanan yang dimasak dengan api. Nah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Nabi mengatakan tawaddu mimma massatin naru. Berwuduklah kalian dari makanan-makanan yang kalian makan yang dimasak dengan api. Yang dimasak dengan api. Barakallahu fikum. Dan rata-rata kita memasak menggunakan api. Dari hadis ini terdapat perintah untuk berwudu setelah makan makanan yang dimasak dengan api. Dan setiap perintah itu di dalam kaidah usul hukumnya adalah wajib. Hukumnya wajib. Lalu bagaimana? Apakah wajib bagi kita untuk berwudu setelah makan makanan yang dimasak dengan api? Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Hadis ini yang dikeluarkan oleh Imam Muslim adalah hadis yang sahih dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya hadis ini hukumnya mansukh. Hukumnya mansukh. Nah, telah dihapuskan. Dan para ulama menyebutkan riwayat-riwayat yang memansuhkan hukum dari hadis ini. Sebagaimana dari hadis Umar bin Umayyah, anna abahu Amr bin Umayyah akhbarahu, bahwasanya bapaknya yang bernama Amr bin Umayyah menceritakan kepadanya annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yahtazzu min katfi syatin fi yadihi fadu'iya ila shalah fa'alqaha wasikkin allati yahtazzu biha. Nabi, bahwasanya Amr bin Umayyah melihat Nabi memotong daging kambing, yakni daging kambing yang sudah dimasak. Fadu'iya ila shalah, kemudian dikumandangkanlah azan, maka Nabi pun meletakkan daging tersebut dan pisau tersebut yang dia gunakan untuk memotong daging memotong daging, tsumma qama fa shalla wa lam yatawaddo. Yakni disebutkan, dimaksudkan di dalam hadis ini bahwa Nabi memakan dari daging tersebut. Ketika dikumandangkan azan, beliau pun meletakkan daging atau sisa dari daging yang beliau ambil dan pisaunya, kemudian beliau langsung berdiri dan sholat, dan beliau tidak berwudu sebelumnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan bahkan diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di dalam Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, kana akhirul amraini min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkal wudu mimma ghayyaratin naru. Akhir dari keputusan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dua permasalahan tadi, apakah berwudu atau tidak setelah makan sesuatu yang dimasak dengan api, adalah tarkul wudu mimma ghayyaratin nar, yaitu tidak diharuskan untuk berwudu setelah makan dari makanan-makanan yang dimasak menggunakan api. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, hukum berwudu setelah makan dari makanan yang telah dimasak dengan api, hukumnya tidak wajib. Hukumnya tidak wajib. Nah, kemudian di antara keadaan yang dianjurkan bagi seseorang untuk berwudu apabila dia mendapati keadaan tersebut adalah berwudu setiap kali berhadats, yakni berwudu setiap kali batal wudunya. Nah, hal ini berdasarkan hadits Buraidah ibnul Husayb. Asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fada'a Bilalan faqala ya Bilal bima sabaqtani ilal jannah. Pada suatu pagi Nabi memanggil Bilal. Kemudian Nabi mengatakan, "Wahai Bilal, dengan apa engkau mendahuluiku sehingga engkau masuk jannah? Dengan apa engkau mendahuluiku masuk al-jannah? Inni dakhaltul barihatal jannata fasami'tu khashyataka amami." Sesungguhnya tadi malam saya masuk jannah. Nah, tadi malam saya masuk surga, kata Nabi. Lalu saya mendengar suara terompahmu di depanku. Suara sendalmu di depanmu, suara langkahmu. Nah, faqala Bilal. Maka Bilal itu menjawab, "Ya Rasulullah, ma adzantu qat illa sallaitu rak'atain. Wa la asabani hadatsun qat illa tawaddatu indahu." Bilal mengatakan, "Wahai Rasulullah, tidaklah saya mengumandangkan azan melainkan saya salat dua rakaat. Dan tidaklah menimpa kepadaku hadats, yakni tidaklah batal wudukku melainkan saya berwudu setelahnya." Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Lihada, untuk inilah, engkau mendahuluiku masuk menuju jannah." Ini amalan yang sering, amalan yang biasa diamalkan oleh Bilal bin Rabah, barakallahu fikum, yang menyebabkan dia masuk jannah selalu dalam keadaan suci. Beliau tidak membiarkan diri beliau tidak memiliki thaharah. Setiap kali batal wudunya, beliau berwudu. Setiap kali batal wudunya, beliau berwudu. Walaupun beliau tidak memiliki kepentingan untuk sholat atau membaca Al-Quran setelahnya, akan tetapi hal ini dilakukan oleh Bilal bin Rabah dalam rangka untuk menjaga kesucian. Dan bahkan apa yang dilakukan oleh Bilal dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan karena inilah Bilal masuk jannah dan bahkan mendahului Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Bilal bin Rabah, sungguh sangat mulia apa yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Naam. Berikutnya adalah bab yang keenam. Fil mashi 'alal khuffaini. Alhamdulillah kita sudah menamatkan permasalahan wudu. Berikutnya kita akan masuk pada bab yang keenam. Fil mashi 'alal khuffaini wal imamah wal jabirah. Tentang mengusap di atas khuf sepatu dan imamah dan kaus kaki. Wa fihi masail. Dan dalam permasalahan ini ada beberapa pembahasan. Sebelum kita masuk pada pembahasannya, kita akan mempelajari dulu definisi dari pembahasan yang akan kita pelajari ini. Yang pertama adalah al-khuf. Apa itu al-khuf? Huwa ma yulbasu 'ala ar-rijli min jildin wa nahwihi wa jam'uhu khifafun. Sesuatu yang dipakaikan kepada kaki, baik terbuat dari kulit atau yang semisalnya, yakni sepatu. Dan dijelaskan oleh para ulama, yaitu sepatu yang menutupi sampai ke mata kakinya. Ini disebut dengan khuf. Jamaknya adalah khifaf. Wa yulhaku bil khuffaini kullu ma yulbasu ala rijlaini min sufin wa nahwihi. Dan dikategorikan sama dengan khuf, hukumnya adalah apa saja yang dipakaikan kepada kaki, walaupun bukan sepatu, baik berupa kain, suf itu wool, suf itu dari wool, nah, atau yang semisalnya, nah, kaos kaki atau yang semisalnya, nah, ini makna khuf, dan inilah yang akan kita bahas pada bab yang keenam ini. Kenapa perlu untuk kita bahas permasalahan khuf ini? Karena permasalahan khuf ini adalah permasalahan yang sangat penting. Dan bahkan para ulama memasukkan permasalahan khuf ini dalam permasalahan bab akidah. Dalam permasalahan bab akidah. Kok bisa? Ini kan permasalahan fikih ibadah. Permasalahan fikih ibadah. Amaliyah yang diamalkan. Nah, kenapa para ulama memasukkannya dalam bab ibadah, di dalam bab akidah? Karena permasalahan khuf ini menjadi pembeda antara ahlu sunnah dan orang-orang syiah ar-rafidah. Qabbahahumullah. Nah, orang-orang syiah ar-rafidah tidak meyakini atau tidak memperbolehkan untuk mengusap di atas khuf ketika berwudu sebagai pengganti dari membasuh kaki. Nah, bagi mereka tidak ada. Tidak diperbolehkan mengusap khuf di atas khuf. Mengusapkan tangan di atas khuf tidak diperbolehkan ketika berwudu, kata orang-orang Syiah Rafidhah. Padahal yang meriwayatkan hadis tentang permasalahan khuf ini atau mengusap di atas khuf ini diantaranya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau termasuk sahabat yang meriwayatkan tentang permasalahan mengusap di atas khuf. Beliau mengatakan laukana dinu birra'i lakana asfalal khufi aula bil mashi min a'lahu. Kalau seandainya agama ini tolak ukurnya adalah dengan akal. Kalau seandainya agama ini tolak ukurnya atau barometernya dengan akal, bukan dengan wahyu, maka niscaya mengusap bagian bawah dari khuf, bagian bawahnya, telapak kakinya, itu lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Sementara, 6. Kenapa demikian? Karena secara akal tentu bagian yang bawahlah yang paling kotor daripada bagian yang atas. Nah, kenapa kok malah yang disucikan bagian atasnya? Kok bukan bagian bawahnya? Nah, barakallahu fikum. Itu kalau seandainya tolak ukur dari agama ini dengan akal. Nah, akan tetapi tolak ukur dalam agama ini bukan dengan akal, akan tetapi dari wahyu, Al-Quran dan sunnah Nabi. Akal tidak memiliki posisi. Nah, dalam permasalahan barometer dalam permasalahan ini, kalau seandainya dengan akal saja sudah cukup kita beragama, nah, kalau seandainya dengan akal seseorang dicukupkan di dalam beragama, maka niscaya enggak perlu lagi Nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan akal sudah cukup. Akan tetapi tidak demikian, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Tidak cukup dengan akal. Bahkan akal itu harus berada di bawah Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga oleh karena itu kalau seandainya bertentangan dikatakan oleh para ulama, kalau seandainya ada sesuatu permasalahan agama yang bertentangan atau tidak masuk di dalam logika kita, nah, maka janganlah engkau menuduh agama, janganlah engkau menuduh dalil ataupun Al-Quran ataupun sunnah. Tuduhlah akal pikiranmu, tuduhlah pemahamanmu. Nah, barakallahu fikum. Seperti ini, bukan dengan akal. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, dan tidak cukup dengan diutusnya para nabi, Allah juga menurunkan Alkitab, kitab-kitab suci, di antaranya adalah Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Banyak pada zaman sekarang ini orang-orang yang dikenal dengan aqlaniyin. Nah, setiap kali ada hadith-hadith yang sampai kepadanya yang bertentangan dengan akal mereka, mereka tidak menerimanya. Oh, enggak masuk akal. Enggak mungkin. Mereka juga, bahkan di antara mereka ada yang menolak alam barzakh, menolak siksa kubur, menolak nikmat kubur. Nah, enggak masuk akal kata mereka. Enggak masuk akal kata mereka. Nah, maka bahkan orang-orang yang seperti ini sampai pada akidah kufur, keyakinan kufur, wal'iyadzubillah. Nah, maka oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, wajib bagi kita untuk menundukkan akal pikiran kita di bawah Al-Qur'an, di bawah sunnah Nabi, di bawah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akal pikiran kita harus sejalan dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Bila mana kita mendapati akal pikiran kita berbeda dengan Al-Quran dan sunnah, maka janganlah engkau menuduh Al-Quran ataupun sunnah, tapi tuduhlah akal pikiran kita. Nah, karena Al-Quran terjaga dan terjamin kebenarannya, sementara akal pikiran kita, nah, banyak kurangnya, banyak kelirunya. Nah, maka oleh karena itu ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, kita harus banyak-banyak minta istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu terbimbing di bawah Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi.